tak berkepentingan. Kau buat aku hilang kendali, menyingkirlah yang tak berkepentingan. Aku buang melihat tambangmu, tambangmu. Aku bosan melihat tingkahmu yang selalu memusik kerja. Aku jangan kau buat aku emosi, tu sekian kalinya. Berbagai pentingan.